Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, wabil khusus ibadah kita di bulan Ramadan dan di hari Jumat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib saya selalu menasihati diri saya sendiri dan hadirin jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah bekal kita, baik bekal kita di dunia ini ataupun bekal kita di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Imam Tirmizi dan yang lainnya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Sebagaimana kita ketahui, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertangga, ada 3 tangga. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di mimbar yang pertama, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangga yang kedua, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan amin. Naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangga yang ketiga, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Maka para sahabat ketika itu bingung, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap naik tangga pada saat itu mengatakan amin, amin dan amin, dan hal ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ketika engkau naik tadi mimbar engkau mengatakan amin, amin dan amin? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi ketika aku naik mimbar, malaikat Jibril datang kepadaku kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku mengaminkan doanya malaikat Jibril alaihi salam. Hadirin jamaah sekalian, coba kita perhatikan siapa yang berdoa. Yang berdoa adalah malaikat Jibril, sayyidul malaikah, pemimpinnya daripada para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Siapa yang mengaminkan doanya? Yang mengaminkan doanya adalah Rasulullah, manusia pilihan, sayyidul anbiya'i war rusul, pemimpin para nabi dan para rasul. Mengaminkan doa ini, maka niscaya doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena didoakan oleh malaikat Jibril yaitu malaikat terbaik pemimpinnya para malaikat, dan diaminkan oleh Rasulullah manusia terbaik pemimpin para manusia. Apa doa malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, raghima an farajulin au ba'uda man adraka ramadan falam yughfar lah. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan dalam kehidupannya, falam yughfar lah, tapi bulan Ramadan ini tidak mampu menghapuskan dosa-dosa dia, tidak mampu mengampuni dosa-dosa dia. Artinya apa, hadirin jamaah sekalian? Bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat mulia dan agung yang Allah berikan kepada kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita, untuk beramal soleh dengan amal yang terbaik di bulan Ramadan ini, sehingga kita sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti selesai di luar, keluar daripada bulan Ramadan, man shoma wa qama ramadhana, man shoma ramadhana ya imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa, yang qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan dengan menghisap diri sendiri, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin jamaah sekalian, kita akan melihat para salafus saleh dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ada sebuah riwayat. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, qala ba'du salafi, ya, beberapa orang salaf, para ulama salaf kita mengatakan, kanu yad'una sittata ashhurin ay yuballighuhum syahr ramadan. Para ulama salafus saleh kita berdoa kepada Allah 6 bulan ay yuballighuhum ramadan, agar Allah sampaikan mereka ini ke dalam bulan Ramadan. Jadi persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan tersebut sudah dipersiapkan oleh para ulama salafus saleh kita pada zaman dahulu. Wa ka thumma yad'una Allah taala, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sittata ashhurin, 6 bulan lagi, ayataqabbalahu minhum, agar Allah terima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan ini. Jadi kehidupan mereka dibagi dua saja, 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar kiranya ibadah mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan, dan kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadah mereka di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana pentingnya bulan Ramadan menurut para ulama salaf kita. Maka hadirin jemaah sekalian, kita masuk hari ini, baru beberapa hari di bulan Ramadan, ini kesempatan emas. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dulu bersama kita Ramadan tahun yang lalu, tapi tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Maka ini kesempatan emas, jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Harus punya target-target agar kiranya amal ibadah kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Al-Quran berapa juz, berapa kali khatam kita harus baca dalam pada bulan Ramadan ini. Apakah kita mampu sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan Imam Syafi'i dalam satu bulan Ramadan menghatamkan 60 kali khatam selama satu bulan, bulan Ramadan. Artinya satu harinya 2 kali khatam. Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, ketika bulan Ramadan selama 3 hari di bulan Ramadan 1 kali khatam. Dan apabila hadirin jamaah sekalian sudah masuk di ashrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, Imam Qatadah akan menghatamkan 1 hari 1 kali khatam. Inilah para ulama salafus saleh, mereka memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan. Karena itulah Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, innamar Ramadan, Ramadan itu hanyalah, maksudnya ikon ibadah di bulan Ramadan, yaitu id'amut ta'am wa tilawatul Qur'an. Ikonnya ibadah di bulan Ramadan ini id'amut ta'am, memberikan makanan, wa tilawatul Qur'an, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini doa Malaikat Jibril yang pertama. Kemudian doa Malaikat Jibril yang kedua di dalam hadis tersebut, hadirin jamaah sekalian, Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Ba'uda man dzukira alaihi ismi falam yusalli alaihi. Celakalah orang-orang yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, falam yusalli alaihi, tapi tidak mau bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka kita hadirin jemaah sekalian kalau kita tidak mau bersolawat kepada Nabi. Rugi kita kalau kita tidak mau bersolawat kepada Nabi. Dalam keadaan apapun bersolawat kepada Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abkhalun nas, manusia yang paling bakhil itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, jangan kita pikir kita bersolawat ini untuk Nabi kita Nabi Muhammad, tidak. Dengan kita bersolawat kepada Nabi ataupun tidak bersolawat kepada Nabi, Nabi Muhammad tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersolawat kepada Nabi untuk diri kita sendiri. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidan usalli alaihi asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, usalli alaihi asyra, akan aku balas solawatnya dengan 10 kali solawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, marilah kita perbanyak solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang kedua, doa Malaikat Jibril. Celaka orang-orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diaminkan doa tersebut oleh Rasulullah. Artinya tanda Rasulullah setuju terhadap doa tersebut. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, doa Malaikat Jibril pada kesempatan ini yang kemudian diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ba'uda, celakalah, kata Malaikat Jibril, al-raghima an farajulin, celakalah. Man adraka walidayhi, barang siapa yang masih mendapatkan kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu di antaranya, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak mampu memasukkan mereka ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa hadirin jemaah sekalian? Jalan tercepat untuk masuk ke surga Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua kita ataupun salah satu di antaranya kalau masih, kalau satunya sudah tidak ada. Maka hadirin jamaah sekalian, jalan tercepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Kita mengenal seorang sahabat namanya Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Tidak pernah bertemu Nabi, tapi karena cinta dan baktinya kepada orang tuanya dimuliakan oleh Allah, hadirin jamaah sekalian, dengan apa? Majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Dia tidak dikenal oleh orang-orang dunia. Ma'rufun inda ahli sama, tapi dia dikenal oleh para penduduk langit. Para malaikat mengenal ini namanya Uwais Al-Qarni. Kemudian Allah memberikan kelebihan kepada dia, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dalam sebuah riwayat dikatakan, suatu saat ketika ibunya meninggal dunia atau salah satunya atau ayah atau ibunya meninggal dunia, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak menangis terseduh-seduh. Maka para murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya mengatakan, wahai imam, kenapa engkau menangis begitu sedihnya? Apakah engkau tidak percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, saya bukan tidak percaya terhadap takdir Allah, tapi kenapa aku menangis terseduh-seduh ketika ibunya meninggal dunia? Karena menurut beliau salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pintu tercepat untuk mendapatkan surganya Allah berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ayah, ibu ataupun ayah dan ibu daripada pasangan kita, istri atau suami kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga orang ini yang kata Malaikat Jibril celaka, Yang pertama orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak bisa mengampuni dosanya. Yang kedua orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya tapi tidak mampu memasukkan dia ke dalam syurga karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang-orang ini celaka, kata Malaikat Jibril. Didoakan oleh Malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja khutbah singkat dari saya. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilussalihati wa tawashaw bilhaqqi wa tawashaw bisabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة